Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersua, kembali kita saling bersilaturahmi, mengikat rasa kasih sayang di antara kita, mempererat hubungan kita walaupun kita dibatasi oleh tempat, akan tetapi kebersamaan kita pada saat sekarang ini melalui radio yang kita cintai ini akan membuahkan satu perasaan cinta kasih yang besar di antara kita, akan memberikan satu makna baru dalam kehidupan kita bahwa hidup ini bukan hanya sekedar menjalaninya apa adanya, tapi bagaimana menjalani kehidupan ini secara lebih baik lagi, meningkatkan kualitas diri kita dan berusaha untuk memperbesar potensi yang ada di dalam diri kita. Untuk itulah keberadaan kita pada hari ini dengan mencoba mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, ayat demi ayat melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi, mudah-mudahan selalu menginspirasi kita dan memberi dorongan bagi kehidupan kita. Kita sudah sampai ke ayat 83 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa zurriyatum min qaumih ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Para pendengar yang berbahagia, masih berbicara tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, Allah memberikan gambaran bahwa walaupun sudah menunjukkan mukjizat yang begitu sangat mengagumkan, walaupun sudah mengalahkan para tukang sihir Fir'aun yang pada saat itu diagung-agungkan memiliki kekuatan yang sangat besar, walaupun ternyata sudah menunjukkan berbagai kebenaran yang ada pada dirinya, ternyata tidak banyak yang menerima tawaran ajakan dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Ini terbukti dari keterangan ayat ini bahwa yang beriman kepada Nabi Musa illa zurriyatun, hanya segelintir orang. Dan yang menarik lagi adalah ketika Allah mengatakan zuriyah, ternyata yang masuk, yang beriman kepada Allah, yang menerima ajaran tawaran dakwah Nabi Musa alaihissalam hanyalah anak-anak baru gede, kalau bahasa kita, pemuda-pemuda yang memang alhamdulillah jiwa mereka itu bersih daripada segala macam taklid budaya yang tidak baik yang pada saat itu sangat mempengaruhi masyarakat mereka. Artinya, ternyata yang beriman kepada Nabi Musa itu adalah generasi-generasi baru, generasi yang sudah lama, yang sudah berumur, yang sudah dipengaruhi oleh pemikiran Fir'aun beserta dengan pengikutnya. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita pahami di sini, bahwa yang pertama, inilah salah satu realita kehidupan, bahwa kebenaran itu tidak selamanya suka diterima oleh setiap orang. Terbukti bahwa di dalam Al-Quran Allah selalu menggambarkan para rasul itu yang mengikut mereka hanya sedikit sekali. Nabi Nuh walaupun sudah 950 tahun berdakwah, ternyata yang beriman hanya segelintir orang saja yang hanya naik ke atas kapalnya, bisa dihitung dengan jari. Begitu juga dengan Nabi Musa Nabi Yunus, ya. Ketika Allah mengatakan wa arsalna ilahi mi'atu alfin au yazidun, hanya sekitar ratusan ribu orang saja dari sekian banyak masyarakat pada saat itu yang menjadi objek dakwah. Jadi ini menjadi penenang bagi kita, penghiburan bagi kita, bahwa jangan terlalu berambisi orang lain untuk beriman, ya. Karena iman itu, iman itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar menyampaikan. Sebagaimana para nabi yang menghadapi berbagai banyak tantangan, kita juga harus siap untuk menjalani berbagai tantangan itu. Yang penting tetap menyampaikan ajaran, tetap konsisten di dalam ajaran dakwah, insyaallah kita pasti akan tetap berada dalam koridor Allah. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, Ustaz Fajrul, kami persilakan. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 83 dari surat Yunus ini, kalau kita melihat di akhir, wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Sesungguhnya Fir'aun itu merasa tinggi, la'alin, alin artinya tinggi, la'alin fil ardi merasa tinggi di bumi, wa innahu laminal musrifin, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan. Kata-kata ini menjadi menarik untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena memang terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia itu tidak sesuai dengan tekstual, tapi sesuai dengan kontekstual. Disebut di sini berbuat sewenang-wenang, padahal bahasa Arabnya la'alin. Alin itu tinggi. Orang yang merasa tinggi itu biasanya akan melakukan kesewenang-wenangan. Jadi tekstual yang tertulis dapat dipahami secara kontekstual, bahwa orang yang merasa tinggi itu akan berbuat sesuka hati. Dan di sini lebih jauh, padahal disebutkan dia berada di bumi yang rendah. Jadi sebenarnya merasa tinggi itu cocoknya di langit tinggalnya, ya. Tapi kenapa kok disebutkan la'alin fil ardi? Ini merupakan bahasa cemoohan. Kalau Anda merasa tinggi, tinggallah di langit, gitu kan? Karena pesawat itu tinggi berada di udara. Masa tinggi tapi tetap merasa masih menjejak apa, masih memijak kaki di bumi yang rendah ini. Tentu saja ini suatu penghinaan bagi orang yang merasa tinggi, karena tidak layak manusia meninggikan hati dan dirinya. Lihatlah kalau misalnya tubuh sudah terbujur di situ, ya kan, apa yang mau dibanggakan lagi? Muka sudah pucat pasi karena memang sudah nyawa tidak ada, dan itu sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nyawa kita kapan dan dimanapun. Di sisi lain, wa innahu laminal musrifin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berlebih-lebih. Di sini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa sebenarnya Fir'aun itu satu sampel kehidupan. Wa innahu laminal, termasuk orang-orang. Artinya ada banyak tipe-tipe Fir'aun di bumi ini. Tidak saja Fir'aun yang merasa tinggi di bumi yang rendah ini, tetapi juga kita menemukan banyak orang yang merasa tinggi di bumi yang rendah ini, yang setipe dengan Fir'aun. Kenapa? Karena dia minal musrifin, berlebih-lebihan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, apa yang membuat manusia merasa tinggi sehingga dia melakukan hal yang berlebih-lebihan? Karena dia berlebih-lebihan dari kapasitas dia sebagai manusia yang hina dina, merambah, menjajah, menuju kepada seakan-akan dia Tuhan yang maha agung dan maha mutakabir. Tentu saja ini tidak layak disematkan pada diri manusia yang hina dina. Seharusnya manusia itu tahu diri, dan rusaklah manusia apabila dia tidak mengetahui hakikat dirinya. Halakam ru'un lam ya'rif qadarahu. Rusaklah hakikat identitas manusia kalau dia tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Iya. Hal yang menjadi penekanan dalam ayat ini adalah ketika Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, fama amana li Musa illa dzurriyyah. Dzurriyyah di sini adalah menunjukkan keturunan dari Bani Israel, atau yang dimaksudkan seperti yang sudah disampaikan tadi adalah pemuda. Pemuda-pemuda di sini adalah keturunan Bani Israel, yang mana mereka itu hanya segelintir orang, bahkan dikatakan di sini hanya 2 orang yang beriman, padahal penduduknya pada saat itu melebihi sampai menjadi 600 ribu orang pada saat itu, ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika pada masa Nabi Yakub alaihissalam, penduduknya itu masih 70 ribu orang. Tapi setelah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, penduduknya itu meningkat. Cobalah kita bayangkan ketika pada masa Fir'aun itu, bandingannya orang yang beriman itu sangat sedikit pada saat itu. Lebih banyak orang yang kufur, bahkan yang seperti dijelaskan tadi oleh Ustaz Zainal Arifin bahwasanya Fir'aun ini adalah manusia biasa. Ketika dia mengakui, padahal dia itu adalah manusia biasa, mengakui dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, itulah yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran ini musrifin, berlebih-lebihan dalam arti apa? Dalam arti dia sebagai manusia mengaku dirinya Tuhan. Maka banyak sekali problem yang kita hadapi di dalam kehidupan ini seperti ini, yaitu pertama dia mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang terbaik dalam pandangan Islam yang menurut yang dipahaminya, tapi ketika Allah tidak memahami ayat, bagaimana Allah mengatakan innallaha la yuzakki anfusakum la tuzakku anfusakum fa innallaha yuzakki man yasha. Artinya apa? Artinya kebersihan itu terletak mutlak di tangan Allah. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya kitalah yang paling bersih di dalam menjalani kehidupan ini, karena kita akan khawatirkan terjadinya seperti terjadinya oleh Fir'aun dan seluruh pengikut-pengikutnya. Mereka merasakan lebih dalam arti kata mereka sudah melampaui batas dari ketentuan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang menjadi penekanan dalam ayat ini adalah bahwasanya kita sebagai manusia, jadilah kita sebagai manusia yang sesungguhnya, yaitu adalah kita laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Di samping itu juga kita juga diperintahkan sebagai supaya menjadi orang yang beriman, karena orang yang beriman itu dalam salah satu ayat dikatakan keluar dari lidah ataupun percakapan mereka mengatakan di akhir ayat setelah mereka mengarungi kehidupan ini dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya apa? Dia mengakui bahwasanya apa yang sudah dijadikan Allah itu adalah sangat sungguh nikmat, sehingga dia mengakui kecerobohannya selama ini dengan mengucapkan subhanallah, dan di akhir ayat itu dia mengakui mengatakan faqina adzabannar, supaya terlepas dari api neraka dengan segala kekhilafan yang sudah dilaksanakan. Baiklah para pendengar yang mulia, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dan kita tarik dari ayat menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa generasi-generasi baru itu adalah generasi yang harus mendapat didikan yang terbaik. Jiwa mereka masih bersih, hati mereka masih putih. Oleh karena itu, arahkanlah mereka kepada hal-hal yang bermanfaat. Didik mereka dan persiapkan mereka menjadi kader-kader bangsa yang terbaik, yang mampu menjaga kemuliaan serta meningkatkan martabat negara dan masyarakatnya. Yang kedua, bahwa sikap sombong itu tidak akan membuahkan apapun kecuali hanya kehinaan kepada orang yang melakukannya. Kita adalah hamba Allah, oleh karena itu kita adalah makhluk yang harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Merasa besar diri dari orang lain, apakah kita sanggup untuk hidup sendiri di dalam dunia ini? Merasa lebih hebat dari orang lain, apakah pada saat kita berada dalam kondisi terkena musibah, siapakah yang kita minta bantui tolongannya? Apakah diri kita mampu membantu diri kita sendiri, atau kita lebih membutuhkan pertolongan orang lain? Dan itu menjadikan kita harus memahami bahwa tidak layak kita bersikap sombong di dalam kehidupan ini. Dan kemudian jangan bersikap berlebihan, karena sikap berlebihan merupakan gambaran dari perbuatan syaitan. Seorang muslim harus melakukan tindakan secara tepat dan akurat. Tidak layak baginya untuk menghambur-hamburkan harta. Tidak layak baginya untuk berbicara secara berlebihan. Berbicaralah yang bermanfaat, bersikaplah hal-hal yang bermanfaat, karena itu akan lebih baik bagi dirinya dan juga bagi kehidupan masyarakatnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.